curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Dah, ketemu maning nyong karo Rika, mah. Jangan kira-kira nyong blenger apa ora ya, patut-patut lo. Seh, bodo-bodo, blenger-blenger wong ana dhewek bojo patut-patut ya ketemu maning. Bar Rika nyambut gawe sedina nyong kerja telung dina ya tetep ketemu maning wong ana nu bojo sih ya. Jadi ngono dirasak nang blenger-blenger kadar nyong apanane iki. Terima nyong lah. Lah kok kang dibae kowe, lah wong kerja kok ya telung dina ora bali, jan kok ngawur banget kowe yakin ora anu banget karo bojone ora kangen apa kok priwe jaman-jamane. Ah, ketemu yang apa? Bal-balan. Wah, bal-balan ke. Nyong gue tes bal-balan, Kang. Wah, tes bal-balan. Tes bal-balan. Lah bal-balan karo sapa? Ngapur buat Rika doh. Aja sekarpe dewek Rika li ngomong aja. Menuduh sing ora-ora. Lembur Rika ngomong dewek mikir bal-balan, Bo. Lah nyong bal-balannya bal-balan temenan, Kang. Wanita sekarang itu penuh dengan olahraga doh. Ora kuri sini dapur, sumur, kasur, mujur, ora, Kang. Sikinya udah aktivitas lain, bal-balan, balik kerja. Weh, mbok gaul pisan. Jadi Rika terus bal-balan, Gek. Bal-balan. Lah, ujar-ujarku ya repatu telah sini jenis wadon bal-balan. Memangnya ada hubungannya apa bal-balan karo wong wadon apa? Ya, nak. Lah, hubungan sing keprive, bal-balan karo wong wadon. Ana apa hubungannya? Ya, sing keprive. Oke, Kang. Sing jenis wong wadon, ya. Ibaratnya ibarat bola, Kang. Wanita adalah bola. Wong wadon kuwi bal. Wong wadon kuwi bal. Bal. Bal kepriwe? Kandane ge, wong wadon sing ABG, wanita sing usiane remaja-remaja, kuwi diibaratna bal sepak bola. Bal sepak bola priwe maksude kuwi? Bal sepak bola kuwi kan diuber-uber wong pirang-pirang ya, nek ora salah naro likur, campur wasit lah, siji 23 dadine kuwi. Oh, enggak wanita ABG kuwi seperti bola sepak bola kuwi mau ya diuber-uber wong naro likur ya. 23 karo wasite. Oh, dan nek wong wadon sing usia 20 tahunan lah, sing udah ABG wis mandang tua sendit. Wah, nek wong wadon usia 20 tahun, kuwi diibaratna bal poli, Kang. Bal poli. Bal poli. Lah sing ngubur-ngubur kur wong 12. Masing-masing tim bola poli kan di sini 6 ping pindo 12 kur 12 tok sejen karo ABG, enggak ABG ro nikur telilikur karo wasite. Agar wong wadon sing usiane 20 tahun kuwi ya seperti bola poli, sing rebutke wong 12 tok. Lah sing enggak wong wadon usia 30 tahun mah, 30 tahunan lah sing kira-kira dua anak ngara loro kae kuwi lho. Ya, nek wong wadon usiane 30 tahun kuwi ibaratnya bola basket. Bola basket. Bola basket sing rebutke kur lanangan 10 tok. Mbok ya, Mbok. Wong 10 kena bola basket, Mbok. Oh ya, dadi bener ya. Ya bener banget. Dari wong wadon usiane 40-an, mandeng duwe putu lah ngara siji lah. Nek wong wis duwe putu, wong wadon umure 40-an, kuwi ibaratnya kur bola pingpong, Kang. Bola pingpong. Bola pingpong tenis meja. Lho sing rebutan paling-paling ya kur wong lanang loro, akeh-akeh ya papat anggar pate ganda campuran kuwi, Mbok. Wah iya ya. Lah siki nek anu, mah wong wadon kira-kira umur 50 tahun lah mandang tua maning. Sing kira-kira putune wis pada duwe anak. Ya anak antek wong wadon. Wis dadi buyut umur 50 tahunan mari dhuwur iki ya. Kuwi diibaratna bola golep, Kang. Bola golep. Bola golep. Lah wis paling-paling sing nekani wong lanang siji, temandang wis diparani, dipareke, ditutuk, dibuang. Tung. Wah, kuwi anggar wong wadon umure 50 tahun mari dhuwur. Ge, Mbok. Lah siki anggar anu mah wong wadon umure 50 tahun mari dhuwur mah. Kira-kira ya wis mandan enggal lah, wis perek karo lemah lah. Wah, anggar kira-kira wong wadon wis umure 50 tahun ya balai balapa ya. Wah, palangna kuburan bae wis kena kowe lah sangel. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.